الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد. Kita masuk pada adab yang kelima. Qala al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala al-khamisu idza ta'addada al-durusu qaddama al-ashraqa fal-ashraq wal-ahamma fal-aham. Apabila dalam pelajaran-pelajarannya itu berbilang, tidak cuma satu, tapi ada beberapa pelajaran, maka hendaknya dia mengedepankan yang mulia, yang fal ashraf. Maka apa? Dia kedepankan yang mulia, kemudian apa? Perkara yang mulia yang di bawahnya. Wal aham fal aham. Ya, dia kedepankan yang paling penting, kemudian apa setelahnya? Perkara yang apa? Penting cuman di bawahnya. Ini makna al-ashraf al-ashraf wal-aham fal-aham. Jadi apa? Kedepankan yang paling penting dulu, baru kemudian setelahnya, setelahnya dari sisi kepentingan yang apa? Yang di bawah perkara tadi. Fayuqaddimu tafsir al-Qur'an thumma al-hadits. Maka hendaknya dia mengedepankan tafsir al-Qur'an, kemudian apa? Hadis. Thumma usul ad-din, kemudian apa? Mengedepankan usul ad-din. Baik. Lihat ta'lim nomor 130. Yaitu tauhid wal aqidah. Yang dimaksudkan oleh jamaah dengan usul ad-din adalah apa? Tauhid dan aqidah. Walaupun istilah ini sebenarnya afanifillah istilah yang tidak kita terima atau tidak diterima di sisi ahli sunnah wal jamaah, karena munculnya dari orang-orang mu'tazilah di mana mereka membagi agama menjadi usul dan furu'. Cuman karena istilah terlanjur tersebar, maka terkadang digunakan oleh para ulama. Jadi usuluddin yang dimaksud di sini tauhid dan aqidah. Amin adillati dhalika hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di antara dalil yang demikian itu adalah hadits Ibnu Abbas. Lama ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila nahri ahli Yaman. Qala lahu innaka taqdumu ala qaumin min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyi wahin Allah ta'ala. Rasul mengatakan sungguhnya engkau akan turun pada suatu kaum dari ahli kitab, yang mereka bukan orang bodoh, mereka orang pintar tapi keberingan dan banyak ngeyelnya. Faliyakun awwala man tad'uhum ila ayyi wahin Allah, maka jadikanlah pertama yang engkau seru mereka yaitu kepada tauhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Perkara yang hendaknya pertama kali mendakwahkan adalah mendakwahkan tauhid. Fa idza arafu dzalika fa ahdhirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi yawmihim wa lailatihim. Kemudian apabila mereka sudah tahu itu, sudah tahu tauhid, maka apa? Kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam hari-hari mereka dan malam-malam mereka. Fa idza sallu fa ahdhirhum anna Allah farada 'alaihim zakatan fi amwalihim. Kemudian apabila mereka telah salat, mampu menunaikan salat, nah maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah wajibkan atas mereka zakat pada harta-harta mereka. Tu'khadhu min ghaniihim fa turaddu 'ala faqirihim, diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Fa idza aqarru bidzalika faqad minhum wa tawaqqi kadhaib amwalin nas. Apabila mereka menerima yang demikian itu, mengakui syariat ini, maka ambil dari mereka zakat. Tapi apa? Jauhi kadhaib amwalin nas, itu jauhi dalam mengambil zakat itu harta-harta yang apa? Yang mulia di sisi mereka. Misalnya apa? Sudah telah kita lewati dalam zakat, kalau mengambil zakat dalam kambing atau zakat unta, jangan ambil yang paling bagus, yang paling disayangi oleh pemiliknya. Ini tidak boleh. Tapi ambil yang pertahanan. Nah, tayyib. Nah, dalam hadis ini, khanifina jelas, Rasulullah SAW membimbingkan mana yang harus didahulukan. Nah, karena itulah khanifina, sebenarnya yang paling pertama kali, yang paling penting dari semuanya adalah apa? Perkara akidah, tauhid dulu. Tauhid dan akidah. Karena tidak akan mungkin seorang mempelajari Al-Quran kalau akidahnya tidak lurus. Cuma kita bawa, nah, berkata ini jamaah khanifillah untuk apa? Mereka-mereka yang memang sudah apa? Memiliki landasan tauhid. Karena majalis para ulama zaman dulu yang khanifillah, majalis yang nah, masyhur tentang apa? Tentang kebaikannya. Maka didahulukan tafsir Al-Quran, hadis, kemudian perkara-perkara akidah dalam mendalaminya. Adapun dasar-dasar jelas itu harus dipertama kalikan. Dan tentunya untuk yang seperti ini kalau kita masing-masing apa, masing-masing keadaan dan kondisi tulang berbeda-beda. Nah, saya, tapi yang semuanya harus sama adalah apa? Pokok yang pertama kali harus diajarkan, harus dipelajari adalah apa? Pembenahan akidah, pembenahan tauhid. Juga apa kalau kita lihat di perkara azam, ini sangat penting. Nah, karena kalau seorang fanatiklah menurut ilmu tanpa adab, nah ini akan apa? Akan banyak menyia-nyiakan diri, akan tersia-sia banyak waktu, dan bahkan khawatir ilmu yang dimiliki hanya akan menjadi bumerang. Nah, telah kita lihat di awal-awal kitab ini bagaimana pentingnya adab. Tumba usul al-fikhi, kemudian dia mempelajari usul fikhi. Tumba madhab, kemudian mempelajari madhab. Dan tentunya khanifillah yang dimaksud di sini tidak kemudian na'am bermadhab, tapi pelajari baik na'am pokok-pokok baik apa yang dipahami oleh suatu madhab, kemudian apa diambil mana yang paling rajih. Tumbal madhab, tumbal khilaf, kemudian khilaf, untuk bisa mencapai apa? Derajat mujtahid. Karena apa? Seorang yang tidak mengetahui adanya khilaf pada suatu perkara, khanifillah, dia jadinya taklid. Jadinya taklid. Nah, apalagi kalau mengambil dari satu guru tok, tahunya itu pendapat mazhab ini saja. Padahal ternyata di sana khilaf panjang. Bahkan terkadang yang benar itu yang berbeda dengan mazhabnya. Maka memeluk satu mazhab tertentu yang paling jelas, di mana dia tidak mengambil pendapat kecuali yang ada di mazhabnya, itu dikategorikan oleh para ulama sebagai bid'ah. Kenapa? Karena kita wajib untuk apa mengambil dari ini. Tidak apa? Tidak menutup diri. Nah, dari suatu dalil dengan alasan itu kan tidak sesuai dengan mazhabku. Ini ta'assub yang diselah oleh para ulama. Karena kewajiban kita untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Sayyid thumma al-khilaf wa nahwu wal jidal. Kemudian nahwu ya, kemudian khilaf dan nahwu serta jidal. Tentunya ini kalau kita ya, mereka nahwu, mereka orang Arab. Nah, tapi nahwu maksudnya ya itu apa? Untuk masuk pembahasan nahwu secara mendalam. Kalau kita al-fatihah tidak akan bisa masuk ke tafsir Quran, tidak akan paham hadis, apalagi usul fikih. Nah, kalau tidak belajar nahwu. Ya. Intinya untuk poin yang kelima ini hendaknya kita apa? Mengedepankan mana yang paling penting. Jadi pelajaran-pelajaran, tentunya kepentingan suatu pelajaran sesuai dengan kondisi kolaborasi, kondisi dan para penuntut ilmu itu sendiri. Tidak akan mungkin masuk ke dalam ilmu tafsir kalau belum bisa membaca Al-Quran. Tidak mungkin masuk ke dalam ilmu tafsir kalau belum memahami bahasa Arab. Dan seterusnya. Makanya intinya kita kedepankan yang penting dari yang kurang penting. Adapun jidal, ini pada dikat di akhwati kita, ilmu yang apa? Yang dorongnya lebih banyak daripada manfaatnya. Dorongnya lebih banyak daripada manfaatnya. Karena seseorang yang memiliki ilmu ini kalau tidak memiliki ketakwaan kepada Allah, hanya akan mengakibatkan dia menjadi orang yang congkak dan sukanya berdebat. Baik. Cuma yang bagus dari itu kita mempelajari adabnya. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengarang kitab Adabul Munadzarah. Ya, adab dalam munadzarah, adab dalam seseorang apa berdebat untuk mencari kebenaran. Tapi kalau sekadar debat kusir, maka ini tidak perlu dilayani. Nah, terkadang mematahkan hujah lawan itu penting. Dan bagaimana kita mematahkan hujah lawan itu juga butuh dipelajari. Bagaimana kita mengokohkan dalam mengambil istimewa dan terus. Amin. Barakallahu fikum nabtami minan. Inti adab yang kelima apa tadi? Apa paling bang? Yang barusan kita simpulkan. Saya merasa apabila pelajaran yang berbilang, yaitu ada lebih dari satu pelajaran, maka dia kesempatkan yang lebih penting. Yang paling penting yang dikedepankan lebih dahulu. Baru berikutnya dan berikutnya.